Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang ketiga dari pembahasan Kitab Tauhid. Kitab yang ke-9 dari silsilah kurikulum kita Mafatih Kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, kita telah memulai membaca ayat yang kedua tadi dari Kitab Tauhid ini. Ayat yang ke-36 dari surah An-Nahl. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya, tentang Ar-Rasul, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau definisi yang populer, yang beredar, kalau Nabi itu man uhiya ilaihi bishar walam yu'mar bitablighihi. Nabi, dia diwahyukan padanya syariat tetapi tidak diperintah apa untuk menyampaikannya. Tapi kalau rasul itu man uhiya ilaihi bisyara wa umira bi tablighihi, siapa yang diberi padanya syariat dan diperintah untuk menyampaikannya. Itu definisi yang populer, tapi definisi ini banyak kritikan di dalamnya. Karena seorang nabi juga itu bersyarikat di dalam al-irsal, diutus dalam al-ba'ath wal-irsal. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak diperintah menyampaikan, diwahyukan padanya syariat, tapi tidak diperintah menyampaikan, ini tidak benar. Karena di dalam Al-Quran, Allah firman, kana an-nasu ummatan wahidatan, faba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin. Adalah manusia itu tadinya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi. Jadi sebut para nabi diutus sebagai apa? Mubashirin wa mundirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, ini menunjukkan dia diperintah menyampaikan para nabi. Itu ayat di surah Al-Baqarah. Ayat lain di surah Al-Hajj, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi, sampai akhir ayat. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Jadi disebut rasul dan nabi dan bersyarikat dalam kata wama arsalna, tidaklah kami mengutus. Jadi dua-duanya kena pembahasan irsal, diutus. Jelas ya? Kalau begitu, apa definisi yang paling dekatnya untuk Nabi dan Rasul? Iya, setelah kita mengetahui bahwa Nabi dan Rasul sama-sama diutus, definisi yang paling dekat yang membedakan antara Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu diutus kepada kaum muwafiqin, kepada kaum yang sudah bersepakat dengan mereka, dengan syariat Nabi sebelumnya. Iya. Dengan kaum yang bersepakat dengan mereka atau dengan syariat Nabi sebelumnya. Itu Nabi. Tapi kalau Rasul, diutus kepada kaum mukhalifin, kaum yang menyelisihi mereka. Kaum yang menyelisihi mereka. Baik. Jadi ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita lihat misalnya Bani Israel itu dikatakan di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu, mereka diatur oleh para nabinya. Bahasanya dalam hadis pakai siasat, disiasati oleh para nabinya. Siasat dalam istilah syar'i itu pengaturan yang memperbaiki rakyat, itu siasat. Bukan siasat dalam bahasa Indonesia, kalau disiasati bahasa Indonesia itu artinya diakal-akali. Kan begitu? Dikibulin. Hah? Ya itu seperti itu ya, karena kita aja politik, istilah umumnya politik itu ya ada sikut menyikut, tendang menyendang, kan begitu. Bagaimana caranya bisa dia menang? Iya. Tapi kalau siasa dalam istilah syariat, siasa itu adalah pengaturan yang dilakukan untuk kemaslahatan, kebaikan yang diatur, yang dipimpin. Itu siasat. Jadi Bani Israel ini siasat mereka diatur oleh para nabinya. Tiap kali ada nabi yang meninggal, diganti lagi nabi setelahnya. Nah, bahasanya di situ nabi. Ada nabi meninggal, nabi setelahnya. Nabi meninggal, nabi setelahnya. Tidak dikatakan rasul setelahnya. Karena diutus kepada kaum yang sudah apa? Bersepakat dengannya. Iya. Nabi Adam tidak disebut rasul. Tidak disebut rasul. Karena dari Nabi Adam ke sampai ke kaum Nabi Nuh, 10 generasi semuanya di atas tauhid. Jelas ya? Karena itu Nabi Adam tidak disebut rasul. Hanya disebut nabi saja. Karena nabiyan mukallama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam itu seorang nabi ya Allah berbicara kepadanya. Rasul itu adalah Nuh. Awal rasul. Kenapa dia awal rasul? Karena Nabi Nuh diutus kepada kaum yang sudah keluar dari tauhid, menyelisih beliau. Kaum yang sudah kafir. Iya. Jelas ya? Ini rasul. Sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun disebut rasul karena diutus kepada Firaun. Jadi semua yang disebut rasul itu diutus kepada kaum yang mukhalifin. Sama dengan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perbedaan antara nabi dan rasul. Iya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Apa walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula? Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, telah kita kaji ya di pembahasan Thalathatul Usul terkait dengan masalah keimanan kepada para rasul, dan para rasul itu jumlahnya apa namanya banyak, tidak terbatas pada 25 rasul yang disebut di dalam Al-Qur'an. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada para rasul yang kami sudah ceritakan kepada engkau Nabi Muhammad, dan ada rasul yang belum kami ceritakan. Memang ada di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Berapa jumlah para nabi?" Maka kata Rasulullah, "Jumlah para nabi 124.000." Berapa jumlah para rasul dari nabi itu? Nah, ini menunjukkan bahwa setiap rasul nabi, tidak sebaliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 313 orang. Iya. Baik. Dan itu mungkin penyebutan jumlah bukan pembatasan, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan konteksnya umum. Ada yang dikisahkan dan ada yang belum dikisahkan. Baik. Jadi kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa misinya? Apa yang mereka sampaikan? Ini namanya hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul. Ya. Baik. Apa hikmah diutusnya para nabi dan para rasul? Ya, inilah untuk menjelaskan tentang tauhid. Ya, kalau di sini dikatakan ani'budullaha wajtanibut tagut. Itu hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Ya. Untuk mengajak kepada ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Jadi kalau ada yang bertanya apa hikmah diutusnya para nabi dan para rasul, di dalam ayat ini diterangkan hikmahnya adalah apa? Untuk mengajak kepada ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi tagut. Itu hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Ada hikmah-hikmah lainnya selain daripada itu, disebutkan di ayat-ayat yang lain. Iya. Karena itu di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan tiga hikmah yang lain dari diutusnya para rasul. Ya. Dari hikmah juga iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada makhluk. Rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Jadi utus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan supaya manusia tidak punya hujjah lagi terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi kalau sudah sampai kepadanya para rasul, tidak ada lagi alasan. Oh, kami tidak tahu, kami jahil. Sudah sampai kepadanya para rasul. Hikmah yang lainnya, hikmah yang ketiga adalah diutus sebagai rahmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan yang ketiga dari hikmah diutusnya para nabi dan para rasul adalah menerangkan jalan. Ya, menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak akan tahu apa kewajibannya secara terperinci kecuali melalui penjelasan para nabi dan para rasul. Baik. Jadi itu empat hikmah dari diutusnya para nabi dan para rasul. Ani'budullaha. Di sini diterangkan apa hikmahnya ani'budullaha. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut tagut. Dan jauhilah tagut. Jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini menunjukkan bahwa agama para nabi dan para rasul itu sama. Jadi setiap nabi dan rasul, ya, tujuan diutusnya, misi diutusnya sama. Untuk menyerukan kepada kaumnya ani'budullaha wajtanibu at-tagut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Ini telah kita paparkannya berulang kali ayat-ayat dalam Al-Quran. Misi dakwah para nabi dan para rasul secara umum. Bahwa mereka diutus untuk menyerukan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ayat-ayat khusus terkait dengan setiap nabi dan rasul. Ya, kalau kita misalnya lihat kisah para nabi dan para rasul di surah Al-A'raf. Kita baca misalnya di surah Hud. Kita baca lagi misalnya di surah Al-Mu'minun. Kita baca misalnya di surah Asy-Syu'ara. Ya, beberapa tempat dalam Al-Qur'an, maka kita akan ketemukan setiap nabi dan rasul itu secara terperinci mengajak kaumnya kepada tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ani ibudullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Seruan untuk beribadah. Iya. Apa itu ibadah? Ini kita belum definisikan ya tentang ibadah. Sebelumnya juga ibadah. Akan datang lagi ayat ibadah lagi. Di sini penulis ingin menegaskan ya bahwa tauhid yang dimaksud adalah ifradullah taala bil ibadah. Iya. Ibadah itu adalah al-khudu wa tadallul, merendah dan menghinakan diri. Itu yang disebut dengan ibadah. Disebut dengan ibadah. Dan kita sudah definisikan ya tentang ibadah. Ada beberapa definisi, diantaranya adalah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal a'mali, minal aqwali wal a'mali adh-dhahir wal batinah. Ibadah adalah ismun jami', penamaan universal. Penamaan universal yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Itu ibadah. Jadi kalau ukurannya di sini segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu namanya apa? Ibadah. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa ibadah itu pondasinya ada dua. Kata beliau, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'dul li fa'ilihi huma kutbani wa ma'dul li abidihi huma kutbani. Kata beliau, peribadatan kepada Allah Ar-Rahman adalah puncak kecintaan kepadanya, disertai dengan penghinaan diri oleh orang yang beribadah itu. Ini dua kutub ibadah. Jadi beliau sebutkan ibadah itu dibangun di atas dua kutub. Yang pertama, puncak kecintaan. Dan yang kedua, puncak penghinaan diri. Penuh penghinaan diri kepada Allah. Iya. Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut dengan ibadah. Jadi mereka diajak untuk ani'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Ya, tadi saya sudah berikan kaidah dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Setiap kata ibadah dalam Al-Quran artinya adalah apa? Artinya adalah tauhid. Ya, ini sisi pendalilan penulis di sini. Ya, sisi pendalilan yang pertama. Jadi di sini di ayat ini ada dua pendalilan penulis. Pendalilan pertama, ani'budullaha. Beliau menjelaskan bahwa perintah untuk beribadah itulah tauhid. Ya, dan tauhid itu adalah wajib karena di sini datang dalam bentuk perintah. Al aslu fil awamiri tufidu apa? Al wujub. Asal dalam perintah memberikan makna wajibnya. Dan sisi yang pendalilan yang kedua pada kelanjutan ayat, wajatani but tagut. Ya, dan jauhilah tagut. Ini juga perintah untuk menjauhi segala ibadah selain kepada selain Allah. Jadi segala ibadah kepada selain Allah diperintah untuk dijauhi. Iya. Menunjukkan bahwa menjauh dari segala yang diibadahi selain daripada Allah itu merupakan bagian dari tauhid. Bagian dari mentauhidkan Allah. Jadi di sini datang dalam dua perintah. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan perintah untuk menjauhi. Wajatani buttagut. Ya, dan bahasanya di sini mendalam ya. Wajatani bu, jauhilah. Ya. Bukan dibahasakan utruku at-tagut, tinggalkan tagut. Sebab menjauhi itu lebih mendalam maknanya daripada sekadar meninggalkan. Boleh seorang meninggalkan, tapi mungkin dia dekat-dekat berada di sekitarnya. Ini tidak, dia jauhi. Ya. Dan menjauhinya ini menunjukkan kesempurnaan dalam berlepas diri. Dalam menghindarinya. Dalam menghindarinya. Dan inilah yang disebut dengan apa? Dengan tauhid. Wajtanibu at-taghut. Dan jauhilah taghut tersebut. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa ya, perintah agama para nabi dan rasul itu satu saja. Semuanya sama. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam dengan makna umum, itulah tauhid dengan makna? Dengan makna umum. Dan itu adalah agama para nabi dan para rasul. Semuanya bersepakat di situ. Iya. Semuanya bersepakat di situ. Karena itu di dalam hadis dikatakan al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Iya. Para nabi itu mereka ini adalah saudara-saudara. Iya, jadi disebutkan bersaudara para nabi. Tapi dikatakan dinuhum wahid, agama mereka satu. Itu para nabi dan para rasul. Iya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap umat yang pernah ada itu sudah diutus padanya rasul. Iya. Telah diutus padanya rasul. Jadi kerasulan itu ini telah mencakup seluruh umat. Wa in min ummatin illa khala fiha nadir. Tidak ada satu umat pun kecuali umat ini sudah pernah ada pemberi peringatan padanya. Rasul yang mengajak, mengingatkan. Iya. Dari 70 umat yang pernah ada di atas muka bumi, semuanya ada yang memberi peringatan. Jelas ya? Ada yang memberi peringatan di dalamnya. Dan ini 70 umat. Jadi jangan berpikir ya, 70 umat berarti 70 rasul. Ya, enggak mesti ya. Kita lihat aja Bani Israel satu umat. Ya. Tiga Nabi Musa saja ada dua rasul sekaligus. Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, ada Yusha bin Nun, Nabi dia. Itu anak muda yang menemani Nabi Musa dalam Al-Quran itu. Ya, itu Yusha bin Nun. Dia menjadi Nabi setelahnya. Tiap kali ada Nabi meninggal, ganti lagi Nabi. Ya. Jadi memang Bani Israel ini, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, banyak para Nabi di tengah mereka. Itja'ala fikumul anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dijadikan di tengah kalian para nabi, dan kalian dijadikan raja-raja, dan kalian diberi dari nikmat apa yang tidak pernah diberi kepada seorang pun di antara manusia. Ya, ada tiga nikmat disebut ya, tapi yang paling pertama disebut nikmat di tengah mereka para nabi. Karena ini nikmat paling besar, tidak ada yang lebih besar daripada itu. Nikmat keberadaan para nabi, nikmat keberadaan orang-orang yang berilmu di tengah manusia. Iya. Baik. Wajtanibu at-tagut, dan jauhilah at-tagut. At-tagut, at-tagut definisinya, iya, ini sudah kita bahas ya dalam risalah tersendiri tentang makna togut. Iya. Dan togut itu secara bahasa dari kata at-tugyan, artinya mujawazatul had, melampaui batasan. Ya, jadi segala hal yang melampaui batasan itu namanya togut. Definisi Ibnul Qayyim apa togut itu? Ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta. Apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya, dia melampaui batasan dalam perihal yang diikuti atau yang diibadahi atau yang ditaati. Jika melampaui batas dalam tiga hal ini, itu disebut apa? Taugut. Berarti pelampauan batas itu banyak jumlahnya, banyak bentuknya. Karena itu taugut, dia mencakup kesyirikan, mencakup dari dosa dan maksiat, dia mencakup juga dari kekafiran dan bidah-bidah. Itu disebut taugut. Jadi segala hal yang melampaui batas disebut sebagai apa? Sebagai taugut. Baik. Iya. Jadi ini misi diutusnya para nabi dan para rasul. Iya. Jadi jelas ayat ini ya. Sisi pendalilannya dari ayat ada berapa tadi saya sebut? Ada dua. Pendalilan yang pertama pada kata an'budullaha. Di sini perintah penafsiran tauhid dalam arti mengesakan Allah dalam ibadah. Dan dia datang dalam bentuk perintah, menunjukkan bahwa tauhid adalah apa? Wajib. Kemudian sisi pendalilan yang kedua, wajitani buttagut. Datang perintah untuk meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Meninggalkan segala ibadah kepada selain Allah. Iya. Yang kedua, datang dalam bentuk perintah. Kemudian dalil yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan al-ayah. Dan Rabbmu telah memerintah supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya. Supaya kalian tidak beribadah hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian, hendaknya kalian berbuat baik-baik. Berbuat hal yang paling baiknya. Baik. Jadi sini, di dalam ayat dikatakan waqadha. Waqadha itu datang dalam beberapa makna. Qadha itu. Qadha bisa bermakna penakdiran. Iya. Bisa bermakna penakdiran. Dan qadha juga bisa bermakna al-hukum wasyara. Hukum dan syariat. Dan qadha bisa bermakna ikhbar, pengabaran. Iya. Baik. Dan ini kalimat waqadha rabbuka, dan rabbmu mengqadha. Ini dari kata-kata yang di dalam syariat terbagi dua. Ada yang merupakan, ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat apa? Syar'i. Ya. Ini kaidah sering berulang di banyak tempat. Jadi ada yang terbagi dua. Kauniyun, qadariyun, yang pertama, dan yang kedua syar'iyun. Iya. Jadi ada yang bersifat kauni. Kauni itu terkait dengan penakdiran. Apa yang Allah takdirkan. Iya. Adapun syar'i artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jadi ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat syar'i. Baik. Iya. Jadi ini al-qadha. Dan di sini qadha yang dimaksud apa? Syar'i atau kauni? Syar'i. Sebab kalau kauni itu takdir. Berarti kalau takdir semua orang pasti bertauhid, kan begitu. Kalau syar'i itu perintah. Syariat. Nah, karena itu manusia ada yang bertauhid, ada yang tidak bertauhid. Baik. Nah, itu perbedaan-perbedaan ya antara yang bersifat kauni dan bersifat syar'i. Kalau dia bersifat kauni, yang kauni itu pasti terjadi. Kalau yang bersifat syar'i kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Perbedaan yang kedua, kalau kauni kadang dicintai oleh Allah, kadang tidak dicintai oleh Allah. Tapi kalau dia bersifat syar'i pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua perbedaan umum untuk kalimat-kalimat yang terbagi menjadi dua ini, kauni dan apa? Syar'i. Ada irada, irada kauni, ada irada apa? Syar'iyah. Ada idin, idin kauni dan idin syar'i. Ada qadha, qadha kauni dan qadha syar'i. Ada amr, amr kauni dan amr syar'i. Ada hukum, hukum kauni dan hukum syar'i. Ya, ada belasan kalimat. Ada belasan kalimat. Itu biasanya dibahas detail di pembahasan tentang takdir. Ketika mengungkap tentang masalah iradah. Karena pokok penyimpangan orang yang menyimpang di dalam pembahasan takdir, dia tidak bisa membedakan antara iradah kauniyah dan iradah apa? Iradah syar'iyah. Karena itu banyak ulama membahasnya di pembahasan takdir. Itu pembagian 14 kalimat itu yang masuk di dalam pembagian dua ini, itu disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa di jilid 8 di pembahasan takdir, dan disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Syifaul Alil. Baik. Jadi katakan dalam ayat ini waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, dan Rabbmu memutuskan, ya, memerintahkan. Ada sebagian yang menafsirkan mewasiatkan, ya, Allah ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Iya. Kecuali hanya kepada-Nya. Baik. Jadi ini sisi pendalilannya jelas di sini oleh penulis. Iya. Bahwa perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid. Dan di sini ketika datang dalam bentuk perintah, maka menunjukkan akan kewajibannya. Menunjukkan akan apa? Kewajibannya. Maka ini dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya tauhid. Wajibnya seorang itu bertauhid. Baik. Kemudian berikutnya. Iya. Ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan dengannya. Dengannya sedikit pun. Ya. Ini ayat yang ke-4. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi kalau di ayat yang ketiga tadi ada kelanjutannya di belakangnya, wa qad rabbuka la ta'budu illa iya. Ya, wa bil walidaini ihsana, dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan pentingnya perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dijadikan perintah berbakti kepada orang tua ini datang setelah perintah untuk apa? Bertauhid. Menunjukkan besarnya perkara ini. Iya. Akan datang nanti di Masail bahwa penulis menerangkan ayat ini hingga apa namanya ayat yang ke-38 nanti dari surah Al-Isra, itu terdapat di dalamnya 18 permasalahan. Ya, dan yang paling pokoknya perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya juga perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca nanti di uraian penulis. Karena itu beliau katakan al-ayah. Lanjutkan ayatnya. Kalau dibaca lagi ayat ini kelanjutannya, demikian pula ayat-ayat setelahnya akan kelihatan. Kemudian dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Dengan sesuatu apapun. Ini ayat jelas ya dari sisi pembahasan kitab tauhid. Ada dua sisi. Iya, pendalilan penulis di sini. Yang pertama, perintah wa'budullaha. Ini perintah untuk bertauhid. Perintah untuk bertauhid. Wa la tusyriku bihi syai'an. Ini larangan berbuat kesyirikan. Iya. Jadi kalau kesyirikan dilarang, maka kebalikannya diperintah. Kebalikan dari syirik apa? Tauhid. Iya. Diperintah. Dan beliau bawakan ayat ini di awal pembahasan buku supaya diketahui bahwa dari kesempurnaan seorang itu mengenal tauhid, dia juga harus mengenal lawan dari tauhid. Dia juga harus mengenal apa? Lawan dari tauhid. Karena itu para nabi dan para rasul ketika diutus tidak dikatakan ani'budullah, beribadahlah kepada Allah saja, tidak. Tapi ada lawannya juga diingatkan. Wajitanibu at-taghut. Iya. Dan ini pendalilan-pendalilan kuat ya dari penulis rahimahullah. Beliau ingin menegaskan pembahasan tentang tauhid ini. Iya. Wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Ini sama dengan makna la ilaha illallah. Wa'budullaha itu kan illallah. Itsbat. Wa la tusyriku bihi syai'an itu apa? La ilaha, an-nafyu. Di dalamnya ada nafi dan itsbat. Iya. Di dalamnya ada nafi dan al-itsbat. Berikutnya. Itu ayat di surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nisa ini itu ada, ini ayat diterangkan oleh penulis disebut sebab sebagai ayat al-huquq al-asyarah. Ayat yang dibahas di dalamnya 10 hak. Ternyata hak yang paling pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Subhanallah. Iya. Kemudian ayat yang ke-5. Wa qauluhu ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ta'alu, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ta'alu, kul ta'alu, marilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, saya akan bacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Ini penyebutan apa yang diharamkan. Apa yang paling pertama? Alla tusyriku bihi syai'an. Iya. Janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Baik. Jadi ini hal yang paling pertama. Iya. Dan ini ayat di surah Al-An'am. Ini penyebutan 10 wasiat, 10 wasaya. Dan wasiat yang paling pertama adalah larangan untuk apa? Berbuat kesyirikan. 3 ayat ya dalam surah Al-An'am. Ya, karena itu dikatakan al-ayat, 3 ayat. Sampai kepada ayat yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Iya. Itu 10 wasiat semuanya. Ya, jadi sisi pendalilan penulis di sini jelas. Ketika disebutkan wasiat, ternyata wasiat yang paling pertama larangan untuk apa? Larangan untuk berbuat kesyirikan. Ini menunjukkan wajibnya tauhid. Menunjukkan kewajiban tauhid yang sangat besar. Baik, jadi ini sudah 5 ayat. Disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, terdapat di dalamnya penjelasan bahwa tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah di dalam ibadah. Dan terdapat dalam 5 ayat ini penjelasan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling besar terhadap jin dan manusia. Iya. Baik. Setelah membawakan 5 ayat, beliau membawakan 2 hadis. Baik, ini tidak semuanya ya, dari 5 ayat ini kita bahas kandungannya, padahal ayat-ayat ini subhanallah. Ya, bayangkannya surah An-Nisa ada 10 hak di dalamnya. Ada 10 hak. Di surah Al-Isra ada 18 permasalahan. Di surah Al-An'am ada 10 wasiat. Ada berapa? 10 wasiat. Jadi ini kan 3 materi pembahasan. Tiga materi pembahasan. Ada sebagian ulama yang menulis buku khusus tentang penjelasan wasiat-wasiat di surah Al-An'am itu dari 3 ayat. Dari 3 ayat, 10 wasiat diterangkan dalam satu buku. Iya. Tapi penulis di sini hanya mengambil kadar yang teragung, menunjukkan kebesaran tauhid dan mendefinisikan apa itu tauhid. Jadi 10 wasiat, wasiat yang paling pertama, 10 wasiat di dalam surah Al-An'am, wasiat yang paling pertama larangan berbuat kesyirikan. Dari 10 hak di surah An-Nisa, hak yang paling pertama perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan berbuat kesyirikan. Dari 18 permasalahan di surah Al-Isra, 18 permasalahan awalnya dimulai dengan larangan dari kesyirikan, perintah beribadah hanya kepada Allah, dan akhirnya diperingatkan lagi tentang bahaya kesyirikan. Ini kan menunjukkan penafsiran makna tauhid itu bagaimana. Iya. Menunjukkan penafsiran makna tauhid. Dan menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah yang samar di dalam agama. Ini masalah besar di dalam agama. Perkara pokok. Karena itu dari sisi pokok dan kewajibannya terlihat dari ayat-ayat. Dia adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Misi diutusnya para nabi dan para rasul. Itu adalah ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan. Dia adalah awal dari hak yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Awal larangan dalam 10 wasiat. Nah, kan begitu kan? Ya. Nah, ini 5 dalil. Belum lagi kita buka dalil yang lainnya. Tentang kewajiban tauhid. Ya. Baik, mungkin sebagiannya akan berlalu ya. Sebagian dalil lagi akan berlalu di keutamaan tauhid. Sebab ada sebagian dalil terkait dengan keutamaan. Tapi ada makna kewajiban juga di situ. Iya. Dan penulis di sini memberikan hal-hal yang paling baiknya. Ya, karena itu tidak semua ayat yang ada di pembahasan beliau sebutkan di sini. Tidak semua hadis beliau terangkan. Nah, ini namanya seorang alim. Dia pilih dari ilmu itu apa yang paling cocok. Iya. Untuk orang yang mempelajari ya. Baik. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini hadis mungkin kita baca di sesi berikutnya. Dua hadis kita akan baca di sesi berikutnya. Karena ini ada masail, saya mau baca juga masailnya. Kita paskan nanti di sesi berikutnya akan datang setelah salat asar insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarra la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.